Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Terakhir kita belajar Al-Aziz. Ya. Dan yang terbaik yang ditetapkan oleh Ibn Hajar Al-Aziz maka Al-Layar wiyahu ha? Aqallu min an la yarwiya aqallu min ta ithnain an ithnain ya'ni harus ada satu tobaqah dari tobaqah sanad yang jumlah rawinya berapa? Dua. Ya. Selain satu tobaqah itu, ya, yang penting tidak kurang dari dua. Adapun lebih dari dua enggak masalah. Nah, beda dengan definisi yang dipilih oleh Al-Baiquni yang mengikuti Ibnu Salah dan yang lainnya. Idza farada an ma yajma' hadithuhu ka ithnani aw thalatha. Kemudian dari segi makna, kenapa dinamakan Aziz? Akan ada dua kemungkinannya. Salah satunya apa? Habis. Ada dua makna itu dikaitkan dengan makna lugawinya, lugawiyahnya. Ha? Imma Aziz bermakna apa? Ada. Yakni Aziz bermakna qalil. Ha, bermakna qalil, nah sedikit karena sedikitnya. Atau Aziz dengan makna ha, sorry. Bermakna qawi karena kuat. Lima ada lima jilih. Kenapa dianggap qawi? Ada yang hajar lima jilih. Ha? Min tariqin ukhra. Kuat karena datang dari jalan yang lain, karena dia bukan hanya satu tapi ada dua datang dari dua jalur, yakni dua rawi. Isnan datang dari dimajin dari Allah. Oh iya, dimajin dari Allah. Jadi dua itu. Nah, sekarang al-masyhur. Baik. Yaitu kelanjutan bait tentang Aziz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Al-Doktor Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. Al-mashhur qawluhu Al-ashir Al-mashhur qawluhu mashhur marwi fawqa ma thalatha. Ini yang 10. Al-mashhur mashhur adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 3 orang. Ma syarh asyarah hadza huwa al-qismu al-ashir min aqsam al-hadith fi al-manzumati wa huwa al-hadith al-mashhur. Tayyib. Al-mashhur lughatan ismu maf'ulin ma'khudun min ash-shuhrati wa hiya وضوح الأمر وانتشاره وضيوعه. Baik, jadi ini yang ke-10 ya. Yang ke-10 dari ini jenis hadis yang ke-10 yang disebutkan dalam Al-Mandhumah. Kemudian dibahas dari segi bahasa, al-masyhuru isim maf'ul. Al-masyhuru al-maf'ul isim maf'ul. Dipetik dari kata asy-syuhrah. Asy-syuhrah yani yang tersohor terkenal ya. Nah, syuhrah wa hiya wuduhul amri wa intisharu wa duyu'uhu. jelasnya perkara itu tersebar, ya, menyebar, menebar. Nah, jadinya dikenal oleh banyak orang karena menyebar, menebar di banyak kalangan. Jadi jelas. Nah, wajib diterkenal. Qira' wasmiya masyhuran li wuduhi amrihi yuqalu syahrul amra ushhiruhu syahran wa syuhratan fashtahara. Ini dari segi bahasa. Jadi kenapa dia makan masyhur li wuduhi amri? Karena perkaranya jelas, ya, terkenal, tersohor. Penggunaan makna bahasanya syahrul amra ushiruhu syahran syuhratan fashtahara. Aku menyebarkan perkara itu, memperkenalkannya ke banyak orang sehingga menjadi terkenal. Begitu maksudnya. Saya di mana istilahnya? Masayati ma'nahu istilahan qariban bihaulillah. Baik. Qira' wa qawluhu. Wa qawluhu masyhurun bila tanwinin lidarurati wa huwa marwi bisukunil ya'i au bi isqatiha ma'an tanwini lil wazni. Jadi katanya masyhuru di mandumah, masyhuru itu tanpa tanwin. Nah, padahal ini kan nakirah. Nakirah kan pakai tanwin. Tetapi di sini dia pakai tanwin. Kenapa? Lid darurah, karena alasan darurat. Ini darurah syi'ri, ya, tuntutan darurat dari wazan bait syair ini. Menuntut supaya tidak ditanwin. Baik. Kemudian marwi katanya, ya, ya-nya disukun, marwi. Atau bahkan diiskotiha, atau bahkan dibuang ya-nya. Nama tanwin disertai tanwin, yakni marwin. Jadi imma marwi ya-nya ada tapi disukun, ya. Wa imma ditiadakan ya-nya kemudian ditanwin. Nah, biasanya huruf jika dibuang kemudian diganti dengan tanwin, ya, tanwin itu disebut tanwin iwad, iwad anil harf al-mahdhuf. Baik. Nah, di sini kenapa dibuat seperti ini? Imma disukunnya atau dibuang dengan tanwin lil wazni katanya, karena alasan wazan, untuk keseimbangan wazan bait syair. Baik. Fauqa ma ay ziyadatan ala thalatha ay min ar-ruwati fa yakunu al-haddu lil hadith al-mashhur inda al-Bayquni wa ma rawahu akthar min thalathatin. Fauqa ma thalatha ay ziyadatan ala thalatha ay min ar-ruwati. Jadi maksudnya hadith yang marwi, yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 rawi. Fauqama thalatha, fauqama thalatha min ar-ruwah, yani lebih dari 3 rawi yang meriwayatkannya. Lebih dari 3 rawi. Jadi al-hadith al-mashhur definisinya menurut al-Bayquni ma rawahu aktsaru min thalatha. Nah, hadith yang diriwayatkan lebih dari 3 rawi, ya. Hadith yang diriwayatkan lebih dari 3 rawi. Nah, al-mashhur bin nawari ilaihi min hayatul lughati, min hayatul lughatu wal istilahu yang qasimu kismaini. Baik. Jadi kan di awal bait, yakni awal bait ini yang kita lewati itu tentang al-aziz, al-Bayquni kan mengatakan al-azizu marwi Isnan atau Salasa. Al-Aziz menurut dia yang diriwayatkan oleh 2 atau 3, ya. Tayyib. Apabila lebih dari tiga, jadi kalau dua atau tiga berarti aziz. Apabila lebih dari tiga itu masyhur menurut Ibnu Kuni. Nah, al-aziz sudah kita lewati. Ya, pendapat yang lain yang di Ibnu Hajar minimalnya dua. An-nayyiru aqallu min itsnain. Ada satu tabaqah yang dua rawinya, kemudian yang lainnya tidak kurang dari dua. Lebih dari dua boleh. Jadi tidak sampai tiga. Minimalnya dua saja. Nah, itu aziz. Nah, sekarang di sini yang dibahas masyhur. Jadi kalau menurut Al-Baiquni, jika sudah lebih dari tiga berarti aziz. Karena jika tiga masih lebih dari tiga berarti masyhur. Karena jika masih tiga itu aziz menurut dia. Masyhur harus lebih dari tiga. Nah, kemudian dibahas di Nasheed. Bahwa ditinjau dari segi bahasa dan istilah dan bagaimana jadi dua al-masyhur. Nah, al-awwal masyhurun ya'rifuhu al-'amatu wal khassatu ay al-masyhur al-mushtahiru 'ala al-sinati wa hadhihi ash-shuhratu la sya'na laha bita'addud at-turuqi إذ بعضها قد يكون له إسناد واحد أو أكثر بل بعضها قد لا يكون له إسناد أصلا. Yang pertama, masyhur dalam arti dikenal, diketahui oleh kalangan umum dan kalangan khusus. Al-amma kalangan umum, al-khas kalangan khusus. Maksudnya al-mustahir 'ala al-alsinah, yang terkenal, tersohor ya pada lisan-lisan manusia. Kemasyhuran ini tidak ada kaitannya dengan ta'addud turuq. Tidak ada kaitannya dengan berbilangnya jalan-jalan riwayat. Kenapa? Idz ba'dhuha qad yakunu lahu isnadun wahid. Karena sebagian yang masuk kategori ini sekarang untuk klasifikasi yang pertama ini boleh jadi sanadnya hanya satu atau aksar atau lebih dari satu. Bal ba'dhuha qad la yakun lahu isnadun aslan, bahkan sebagian dari hadis-hadis yang masyhur itu untuk klasifikasi yang pertama ini bahkan boleh jadi dia tidak punya sanad sama sekali pada asalnya tidak ada sanadnya, tidak ada asal usulnya, tidak ada sumbernya sebenarnya, tapi dia terkenal di kalangan umum dan khusus. Nah, فمن ذلك قولهم حديث مشهور في كتب الفقهاء أو حديث مشهور في كتب اللغة ونحوه، فهو هنا بمعنى أنه جائع ومنتشر ومتداول. Masuk dalam kategori itu ucapan mereka, misalkan mengatakan hadithun masyhurun fi kutubil fuqaha'i, fi kutubil fuqaha'i. Hadis yang terkenal, yang masyhur di kitab-kitab fuqaha. Jadi, memang masyhur di kitab-kitab fuqaha. Berarti khusus di kalangan khusus fuqaha masyhur. Ya. Atau hadis itu masyhur fi kutubul lughah. Hadis itu masyhur di kitab-kitab lughah. Jadi kalangan ahli lughah terkenal. Nah. Jadi di sini makna masyhur di sini adalah zai'un muntashirun mutadawal. Hadith itu hadith yang terkenal, tersebar, banyak ternukilkan di kalangan mereka. Tidak ada kaitannya dengan sanadnya, jalur periwayatannya tidak ada kaitannya dengan itu. Tapi hadith itu banyak dinukil di kalangan mereka. Masyhurun fi kutubil fuqaha berarti banyak dinukil di kitab fuqaha. Jadi masyhur, terkenal di kalangan fuqaha. Nah, di kitab-kitab mereka. Tetapi bagaimana hadis itu sendiri sebenarnya dari segi sanad? Ya, sudah dijelaskan di atas bahwa tidak kaitannya dengan sanad, bahkan boleh jadi hadis itu tidak ada asal usulnya, dalam arti hadis itu hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, batil, tidak ada asal usulnya, tidak jelas sumbernya, tidak ada sanadnya. Nah, tapi maksudnya di sini apa? Terkenal di kalangan mereka. karena banyak dinukil begitu. Klasifikasi yang kedua, asani al-masyhur 'inda ahli al-hadits minhu ma 'arrafahu bihi al-Bayquni wa kana qad tabi'a fi hadha al-hafiz ibn Mandah. Ibn Mandah fi hadha al-hafiz ibn Mandah. Baik. وابن الصلاح ومن قال بقولهما jadi yang kedua ini yang kedua ini yang dibahas al-masyhur 'inda ahli al-hadits yang masyhur di sisi ahli hadits yakni al-masyhur sebagai suatu mustalah hadits sebagai suatu istilah khusus untuk suatu jenis hadits. Nah, ini yang dibahas sekarang. Yaitu diantaranya yang didefinisikan oleh Baiquni dan adalah Baiquni di sini mengikuti Al-Hafidz Ibn Mandah. Dia mengikuti Al-Hafidz Ibn Mandah, mengikuti Ibn Salah dan ya pendapat keduanya. Nah, jadi ini sama dalam hal untuk definisi Al-Aziz kan juga begitu kan? Nah, jika kita lihat kembali di sana pada pembahasan Al-Aziz dijelaskan di sana dalam 80 bahwa dalam hal definisi Al-Aziz Al-Baiquni mengikuti Al-Hafidz Ibn Mandah. Al-Hafidz Ibn Mandah mengikuti Al-Hafidz Ibn Salah. Nah, di sini juga begitu. Mengikuti Al-Hafidz Ibn Mandah, Al-Hafidz Ibn Salah. Jelas? Itu apa menurut pendapat mereka? Ibn Mandah, Ibn Salah yang diketahui Al-Baiquni lebih dari apa? Hah? Al-Masyur menurut mereka lebih dari rawinya lebih dari tiga. Nah, karena apabila tiga atau dua aziz menurut mereka tiga atau dua aziz jika lebih dari tiga masyur. Nah, wa man hafid min hajar ini salah satu pendapat tadi yang dipilih Al-Baiquni. Nah, wa amma al-hafidz ibnu hajar fa qala ma lahu turukun mahsuratun bi akthar min ithnaini. Adapun Ibnu Hajar mendefinisikannya begini, ma lahu turukun mahsuratun bi akthar min ithnain, yaitu hadis yang memiliki jalan-jalan riwayat yang terbatas, yakni yang terhitung ya, yang terhitung jumlahnya, mahsur maksudnya terhitung jumlahnya. Nah, yaitu lebih dari dua, begitu bahasanya. Lebih dari dua. Berarti kan tiga masuk. Nah, ya kan? Mahsuratun bi aktsara min itsnain. Jadi memiliki jalan-jalan riwayat yang terhitung jumlahnya, yakni ada batas jumlah yang terhitung gitu maksudnya, mahsur jalan-jalan riwayat, jadi hadis yang jalan-jalan riwayatnya memiliki ya jumlah yang terbatas dengan batasnya lebih dari dua. Nah, berarti tiga masuk kan? Beda kan? Jadi Al-Baiquni mengikuti Ibn Mandah dan Ibn Salah, Al-Aziz rawinya dua atau tiga. Jika lebih tiga, masyhur. Nah, sementara Ibn Hajar, nah, As-Sakhawi, Aziz itu minimalnya dua. Nah, adapun tiga ke atas dengan jumlah yang terbatas maka disebut masyhur. Mana utul pun masuratun bi akthar min ithnain. Nah, qira wa nahwan. Wa nahwan minhu qaul as-Sakhawi fi at-tawdih bi annahu ma rawahu al-jama'atu thalathatun fa aktharu ma lam yablugh at-tawatur. Ma lam yablugh at-tawatur. Jangan asal baca. Mundur. Rawahul jama'at. Malam yablug. Malam. Ini fi'il, fa'il terus tawatur apa? Malam yablu atawatur. Nah, maf'ul bi. Baik. As-Sakhawi muridnya Ibn Hajar sama. Jadi sebagaimana di Al-Aziz dia mendukung Ibn Hajar, di sini juga begitu. Nah. Itu ma rawahul jama'atu salasatun fa aktsaru. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah 3 atau lebih. Malam yablughit tawatur. Selama tidak sampai pada tingkatan tawatur, selama tidak sampai mutawatir. Jadi tingkatannya itu kan aziz, masyhur, mutawatir. Ah gitu. Aziz 2. Nah. La yarwi aqall min aqall salat am salat. Kamu an la yarwihu aqall min 2 an 2. Al aziz an la yarwi aqall nain, kita lewati, jadi 2 2 kemudian tingkatan di atasnya masyhur, yaitu 3 atau lebih, asalkan tidak sampai tingkatan mutawatir, gitu ya, hafal ya, aziz 2, masyhur 3 atau lebih, selama tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Nah. Jelas ya, itu kesimpulannya. Jadi yang kita pegang ini dari Ibn Hajar dan muridnya Sakhawi. Jadi Al-Aziz 2, Adab Al-Mashhur 3 atau lebih, selama tidak sampai ke tingkatan tawatir. Rawahul jama' 3 atau akthar ma la yablugh at-tawatur. Ma lahu turuqun mahsuratan bi akthar min 2. Baik. Jelas ya? Wa hadani al-qismani la tanafiya bainahuma وبين الصحيح والحسن والضعيف بأقسامه ففيهما من كل dua jenis yang disebutkan di atas, yakni masyhur di lisan-lisan manusia, ya, baik di kalangan umum atau kalangan tertentu, di kalangan fuqaha secara khusus atau di kalangan nahwiyyin secara khusus, misalkan sejenisnya di atas. Nah, dan al-masyhur menurut sebagai satu istilah dalam ilmu hadis ini, tidak ada pertentangan antara keduanya dengan ya as-sahih, al-hasan, al-da'if dan macam-macamnya. Fa fihima, maka pada kedua jenis di atas, masyhur dengan makna yang pertama, masyhur dengan makna yang kedua, min kull, bagian dari masing-masingnya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang baik. Begitu maksudnya. Jelas? Jadi yang pertama masyhur alal alsina, ya, termukil pada lisan-lisan mereka, baik di kalangan amma umum atau di kalangan khos khusus fuqaha atau khusus ahli lughah. Ya, itu boleh jadi sahih, boleh jadi hasan, boleh jadi dhaif. Kemudian yang kedua apa? Masyhur sebagai satu istilah dalam bidang studi ilmu hadis, ya, marahu al-jama'ah thalatha fa akthar ma lam yablugh at-tawatur. Ya, boleh jadi hadis masyhur itu adalah hadis yang sahih, boleh jadi hadis itu hasan, boleh jadi dhaif. Begitu. Jelas ya? Terakhir tambih. Tanbihun qala al-hafidh ibn Hajar in nuzhati wa huwa al-mustafid 'ala ra'yi jama'atin min a'immatil fuqaha'i summiya bidzalika intisharihi min fadl ma'u yafidu faidun. Yafidu? Yafidu faidun. Rayyid. Kamil. Waminhum? Waminhum man ghayaru bayna al-mustafidhi wal-mashhuri. Lianna al-mustafidhu yakunu fi ibtidaihi wa intihaihi sawa'an. Wal-mashhuru a'ammu min dhalika. Waminhum man ghayaru ala kaifiyatin ukhra. Nah, tapi ini penting, Syekh memberi peringatan dengan menukil dari hadis Ibn Hajar dalam An-Nuzhah. Ibn Hajar menjelaskan bahwa al-masyhur ini al-mustafidu ala ra'yi jama'atin min a'immatil fuqaha. Hadis al-masyhur inilah yang disebut dengan istilah al-mustafid menurut pendapat sekelompok dari kalangan imam-imam ahli fiqih. Jadi ada sebagian, ya, sekelompok dari a'immat al-fuqaha, ada jama'ah min a'immat al-fuqaha, ya, yang punya istilah yang disebut dengan al-mustafid. Mereka punya istilah hadithun mustafid, kata mereka istilahnya. Apa yang dimaksud hadithun mustafid menurut jama'ah min a'immat al-fuqaha tersebut? Ibn Hajar jelaskan sini bahwa yang dimaksud oleh mereka adalah hadith masyhur. Jadi istilah mustafid yang disilahkan oleh mereka itu maksudnya hadithun masyhur gitu. Nah, sumya bidhalik. Lintisari. Kenapa dinamakan begitu? Karena menyebar. Dipetik dari kata fadol ma'u yafidu faidon. Dari kata fadol ma'u yafidu faidon, air itu membanjir gitu, meluap gitu, meluap, menyebar. Nah, kalau meluap air itu, ya karena banyak gitu kan, nah, dia menyebar ke kanan kiri kan, sana kemari. Jadi menurut jama'ah a'immat al-fuqaha, ya, ada istilah mustafid yang semak dengan masyhur, masyhur mustafid. Nah, ini salah satu pendapat yang menyamakan al-mustafid dengan apa? Al-mashhur. Ada juga yang membedakan antara istilah al-mashhur dan al-mustafid. Yang pertama itu tadi. Jadi yang pertama kita hafalkan dulu. Jadi selain al-mashhur ada istilah lain disebut apa? Al-mustafid. Nah, al-mustafid ini sama dengan al-mashhur menurut pendapat, ya, sekelompok a'immat al-fuqaha. Jadi kalau ditanyakan apa itu hadits al-mustafid? Hadits al-mustafid menurut pendapat sekelompok dari a'immat al-fuqaha itu sama dengan al-mashhur. Itu satu pendapat. Nah, pendapat yang kedua, minhum man ghayyara bainal mustafid wal mashhur. Ada juga yang membedakan antara al-mustafid dan al-mashhur. Apa perbedaannya? Al-mustafid, ya, awal dan akhir sanad itu sama. Itu mustafid. Apabila ibtida as-sanad dan intiha as-sanad sama, maka itu mustafid. Al-mashhur a'ammu min dhalik, lebih umum daripada itu. Artinya apa? Al-mashhur, ya, lebih umum dari mustafid. Berarti mustafid disebut mashhur, mustafid termasuk mashhur, dan ada di sana bentuk lain yang itu masyhur tapi tidak bisa disebut mustafid, karena mustafid dikhususkan dengan apa di sini? Yakunu fi tirain tirain sawa. Awal dan akhir sanad sama, baru disebut mustafid. Jika beda awal dan akhir sanad, tidak bisa disebut mustafid meskipun disebut masyhur. Jadi masyhur lebih umum. Masyhur meliputi mustafid dan selain mustafid. Kemudian yang ketiga, ada juga yang membedakan ada kaifiyatin ukhra, man ghayyara ala kaifiyatin ukhra, dia membedakan antara keduanya dengan cara yang lain. Jadi kesimpulannya, ya, istilah masyhur dan mustafid ada dua pendapat. Itu ada kesimpulannya. Apa pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama menyamakan antara mustafid dan masyhur, tidak ada bedanya. Ini dinukil oleh Ibnu Hajar mengatakan ala ra'yi jama'atin min a'immatil fuqaha. Jadi menurut pendapat sekelompok dari a'immatil fuqaha, mustafid dan masyhur itu sama, tidak ada bedanya. Kemudian pendapat yang kedua membedakan antara istilah mustafid dan masyhur. Bagaimana perbedaannya? Ada beberapa pendapat lagi terbagi. Nah, sebagaimana dijelaskan di sini Ibnu Hajar tadi. Nah, jadi selesai ya. Jadi Al-Aziz dan Al-Mashhur kita hafalkan kembali murojaah sebelum tutup majelis. Menurut Al-Baiquni, mengikuti Ibn Manda Ibn Salah, Al-Aziz yaitu marwi kan? Al-Aziz marwi isnani au salasa, dua atau tiga. Wal-Mashhuru marwi ma fawqah salasa, Mashhur tiga, lebih dari tiga. Aziz dua atau tiga, Mashhur lebih dari tiga. Adapun yang dipilih Ibn Hajar dan muridnya Sakhawi, Al-Aziz adalah isnan saja ya, dan la yarwiyahu aqal min isnain, ya, hadis yang tidak diriwayatkan kurang dari dua, dari dua. Artinya harus ada satu tabaqah yang minimalnya dua. Nah, tabaqah yang lain ya tidak boleh kurang dari dua, dua atau lebih. Jadi intinya sebuah tabaqah itu ada yang minimalnya dua, yang lainnya tidak boleh kurang dari dua, tiga tidak masalah, ada yang empat tidak masalah, tapi ada satu yang dua, itu penentu azisnya. Nah, apabila ya ditemukan, apabila yang meriwayatkan sudah tiga, nah, jadi tiga, tiga ke atas. Kalau tadi kan dua kan, ya, nah itu aziz. Adapun jika sudah tiga ke atas, asalkan tidak sampai pada batas apa, tingkatan mutawatir, berarti itu mashhur. Nah, malahu turukun mahsuratun biarkan itnain. Sama? Atau Sahawi salah satu faktor malam ya begitu. Nah, yang kemudian bagaimana dengan istilah mustafid? Bagaimana istilah mustafid? Istilah mustafid diperselisihkan. Ada yang menganggap mustafid itu sama dengan mashhur. Nah, bahwa ra'yu jama'ah ini. Ada juga yang membedakan antara keduanya. Apa perbedaannya? Nah, itu, ya, khilaf lagi di antara mereka. Nah, ada yang membedakan mustafid apabila awal dan akhir sanad sama, sedangkan masyhur lebih umum dari itu. Ada juga yang membedakan antara keduanya dengan cara yang lain. Itu kesimpulan pelajaran kita. Setelahnya kita akan beralih ke pembahasan al-mu'an'an. Salah an'anah. Tidak an'anah.